Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita sampai pada penasab fi'il mudhari' dengan an mudmarah wujuban. Yang pertama adalah lamul juhud. Kemudian yang kedua adalah hatta. Qala syarih wal harfu tsani hatta. Berkata syarih, huruf yang kedua yaitu hatta. Disebutkan dalam ta'liq, yushtaratu fin nasbi biha an takuna jarratan bima'na ila au bima'na lamit ta'lil. Intaha al-Qafrawi. Disyaratkan dalam menasabkan dengan hatta, yaitu dengan an mudmarah wujuban pada hatta, adalah hendaklah hatta itu jarrah, ya, bermakna ila atau bermakna lamit ta'lil. Wa huwa yufidul ghayata wit ta'lila. Dan hatta disebutkan dalam syarah memberi faedah ghayah, tujuan atau akhir atau puncak, atau ta'lil, sebab, alasan. Wa ma'na al-ghayati anna ma qablaha yanqadhi bi husuli ma ba'daha. Makna ghayah adalah kata sebelumnya itu akan selesai dengan terjadinya kata yang setelahnya, setelah hatta. Nah, mahu qawli ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, hatta yarji'a ilayna Musa. Sampai Musa kembali kepada kami. Ayat sebelumnya apa ini? Lan nabroha alaihi akifina hatta yarji'a ilayna Musa. Lan nabroha alaihi akifina. Senantiasa kami akan i'tikaf di sini, di sisi patung anak sapi itu, sampai Musa kembali kepada kami. Sebelum hatta apa? Al-Uquf. I'tikaf di sisi patung anak sapi. Setelahnya apa? Kembalinya Musa. Mereka Bani Israel itu menyatakan kalau Musa kembali, maka akan berhenti dari naam, uquf, i'tikaf di sisi patung anak sapi tadi. Nah, disebutkan dalam ta'liq i'rabnya, wa i'rabu hatta harfu ghayatin wa jarrin. Yarji'a fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratan wujuban ba'da hatta. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi. Ila harfi jarrin. Wana dhamirun muttasilun mabnun la sukun fi mahalli jarrin bi harfil jar. Wal jar wal majrur mutalliqan bil fi'li. Musa fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu rafi'i dhammah muqaddara 'alal alif mana min duriyat ad-dur wa jumlatu yarji'u ilayna Musa la mahalla lahu min al-i'rab li'anna hasilatul mausul al-harfi wa huwa an. Wal masdaru munsabaqun min an al-mutmarati wa ma ba'daha majrurun bi hatta wa taqdir hatta ruju'i Musa. Na'am. Hatta yarji'a, ini hatta an yarji'a. Takdirnya kalau mau dijadikan masdar apa? Hatta ruju'i Musa ilaina. Hatta ruju'i Musa ilaina. Ini makna hatta untuk al-ghayah. Wa ma'na ta'lil anna ma qablaha illatun li husuli ma ba'daha. Bahwasannya apa yang sebelum hatta ini merupakan sebab terjadinya apa atau kata yang setelahnya. Nahwu qaulika li ba'di ikhwanika, seperti ucapanmu kepada sebagian saudara-saudaramu. Lakir hatta tanjaha, belajarlah, mudhakarahlah, muroja'alah engkau agar supaya kamu berhasil. Nah, yang sebelum hatta apa? Lakir. Yang setelahnya tanjah. Nah, sebelum hatta ini merupakan sebab terjadinya yang setelahnya. Nah, untuk lulus di antara sebabnya adalah apa? mudzakarah. Nah, ini makna hatta litta'lil. Sebutan dalam ta'liq i'rabnya wa dzakir fi'lu amrin mabni 'ala sukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Wa hatta harfu ghayatin wa jarrin sanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmara wujuban ba'da hatta. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Wal fa'il dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiruhu anta. Baik. Qala wal harfu tsalits war rabi' fa'u sababiyyah wal wawu wawul ma'iyyati fa'u sababiyyati wawul ma'iyyati. Huruf yang ketiga dan keempat fa'u sababiyyah dan wawu ma'iyyah. Naam. Bisyarti an yaqwa kullun minhuma fi jawabin nafyin aw talabin. Dengan syarat masing-masing dari keduanya ini, fa sababiyah dan wa ma'iyah ini, sebagai jawaban dari nafi atau jawaban dari talab. Nah, kita baca penjelasan bentaklih. Qalal ahdal fil kawakib, terkait dengan fa sababiyah. Wa hiya lati yuqsadu biha kaunu ma qabla sababan lima ba'daha intaha. Fa sababiyah yaitu yang dimaksudkan dengan fa ini, keadaan kata sebelum fa ini sebagai sebab terhadap apa yang setelahnya. Intaha. Nukil dari ucapan Ahdal. Wa qala al-Hamidi, berkata al-Hamidi, Hamidi ini punya syarat terhadap mutammimah. Fatufidu anna ma qablaha sababun fi ma ba'daha. Maka fa ini memberi faedah bahwa kata sebelum fa ini merupakan sebab pada apa yang setelahnya. Wal muradu ma'al adfi. Hey, adfu masdarin muqaddarin ala masdarin mutawahamin kama seta'rifu fa kharajal istinafiyah. Istinafiyah itu wal adifatu intaha. Nah, maka memberi faedah bahwasanya sebelum fa ini merupakan sebab pada apa yang setelahnya, yang dimaksud adalah bersama atof wa fa-nya ini, yaitu atofnya masdar muqaddar kepada masdar yang mutawaham, sebagaimana kan kamu ketahui. Maka dikecualikan dari sini istinafiyah dan atifah. Kemudian waw ma'iyah. Waw ma'iyah qala al-ahdal wa hiya lati tufidu makna ma'a. Waw ma'iyah yaitu waw yang memberi faedah makna bersama. Wa yakunu ma qablaha wa ma ba'daha waqi'aini fi zamanin wahid. Dan bahwasanya apa yang sebelum waw ma'iyah dan yang setelahnya ini terjadi pada satu waktu. Wa qala al-hamidi ay al-musahabah. Waw ma'iyah itu waw musahabah, menunjukkan makna bersama. Fatufidu anna ma qabla musahibun lima ba'daha, memberi faedah bahasanya apa yang sebelum wawu ini bersama terhadap apa yang setelahnya. Wa majmu'un ma'ahu fi zamanin wahid. Nah, dan musahibun wa majmu'un dan bersamanya dalam satu waktu. Wa kharaja bihadha allati li mujarradil 'athri wal istinafiyah. Inta, dan dikecualikan dari sini wawu yang semata-mata untuk ataf atau wawu istinafiyah, wawu di permulaan. Kemudian dengan syarat apa masing-masing dari keduanya ini sebagai jawaban dari nafi atau talab. Fa sababiyah atau wawu ma'iyah ini menjadi sebab dari menjadi jawaban apa? Jawaban dari nafi atau talab. Sebutan dalam ta'liq, kana al-aula taqyidun nafi wa talabi bin nafiin mahdin au talabin bil fi'li. Yang lebih tepat, kata pentalik, mengkaitkan nafi dan tolab itu dengan nafi yang murni atau tolab dengan fi'il. Undur syarh al-Qatar wa syarh ibni Akil wal kawakib. Nah, jadi tidak hanya semata-mata nafi, tapi juga tolab. Karena nanti kalau nafinya itu dibatalkan dengan istisna atau nafi yang tidak murni, seperti mazala. Mazala itu kan nafi, tapi dia tidak murni karena maknanya isbat. Demikian dua nafi yang diiringi dengan istisna, maknanya jadi isbat. Dan juga tolab dengan fi'il, keluar darinya tolab dengan isim fi'il, maka tidak termasuk. Nah, jadi barakallahu fikum, ini nafin wa autolabin ini kurang sempurna. Ini jawabin nafin mahdin autolabin bil fi'li, ini yang lebih tepatnya. Undur mana tolab bil fi'li hasyata suja'i wa yasin ala faki wa'nahu wa nafyu yashmalu ma kana bi harfin aw bi fi'lin aw ismin. Nafi itu mencakup yang berupa huruf, nafi dengan huruf seperti ma, la, atau dengan fi'il seperti apa? Laisa, atau dengan isim seperti apa? Ghairu. Wa ma kana taqlilan muradan bihi nahyu. Dan apa saja yang diinginkan yang merupakan taklil ini sedikit, tapi yang dimaukan dengan peniadaan. Al awalu mislul ayatil atiyah. Yang pertama, yang maksud yang pertama apa ini? Nafyun bi harf, seperti ayat yang akan datang. La yuqdu alaihim fayamutu. Wasani, yang kedua nafi dengan fi'il seperti Aisa Zaidun hadiron fayukallimaka. Fayukallimaka mansub dengan an mutmara wujuban pada fa. Zaid tidak hadir, maka dia berbicara kepadamu. Ya, maka dia tidak bisa bicara denganmu. Wasalis yang ketiga yaitu nafi dengan isim. Nahu anta ghairu atin fatuhadithana. Warabi yang keempat yaitu taklil yang dimaukan dengannya peniadaan. Qallama ta'tina fatuhadithana. Sedikit sekali engkau, jarang sekali engkau datang pada kami. Itu yang dimaukan dengannya kamu tidak datang. Naam, kamu berbicara atau berbincang dengan kami. Mundur at-tasrih lil Azhari. Wallahu a'lam bissawab. Naam, adapun contoh-contohnya dalam matan insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Naqtafi bihadza wa sallallahu wa sallama على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.